إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا semoga Allah merahmati kita semuanya. Pada hari ini kita berada di penghujung awal tahun 1435 Hijriah di bulan Muharram ini, salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Kita bermajlis di masjid ini untuk melakukan amalan salih biiznillah, yaitu talabul ilm. Sebuah amalan yang besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan besar manfaatnya untuk masing-masing hamba muslim dan untuk umat. Amalan yang besar ini akan tetap pada posisinya sebagai amalan saleh yang agung apabila dijalani dengan dua hal penting. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi jalla wa ala, yang kita tidak boleh bosan mengingatkan diri kita semuanya mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan talabul ilm. Ikhlasun niyyah yang disebutkan di dalam hadis Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, apakah dia akan bernilai sebagai ibadah ataukah tidak, dan setiap hamba akan meraih apa yang dia kehendaki, yang dia niati. Oleh karena itu, niatkanlah keberadaan kita di masjid ini menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan ridhanya, rahmatnya, maghfirah atau ampunannya, bukan untuk yang lain. Mengharapkan jannahnya, bukan berbagai niat-niat dan kemauan selain itu. Yang kedua, niatkanlah keberadaan kita di majlis seperti ini dan majlis-majlis ilmu ahli sunnah lainnya dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada kita masing-masing tentang agama Allah. Kejahilan kita tentang berbagai ahkam, berbagai hukum-hukum syariat dalam bidang iman, berbagai hukum syariat dalam bidang akidah, dalam bidang muamalah, dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak, dalam bidang Al-Quran. Demikian ulama kita menasihati bahwa yutlabul ilm li raf'il jahli an nafsih, bahwa ilmu itu dicari, dipelajari, dicatat dan dihafal dalam rangka untuk menghilangkan, mengangkat darinya kejahilan, bukan sekadar sebagai tambahan wawasan atau mengisi waktu luang dan berbagai niat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yutlabul ilm lil amali bih, ilmu itu dipelajari, dicatat, dihafal untuk diamalkan. Baik ilmu itu tentang iman, dia berupaya mengamalkannya. Atau ilmu itu terkait dengan akidah, dia berupaya untuk mengamalkannya. Terkait dengan ibadah, dia berupaya untuk mengamalkannya. Demikian an-niyah di dalam talabul ilm. Yang pertama karena Allah, mengharapkan ridhanya dan jannahnya. Yang kedua dalam rangka menghilangkan kejahilan, kebodohan tentang agama pada diri kita. Yang ketiga untuk kita beramal dengannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah bahwa majlis ilmu yang akan menjadi bermanfaat untuk kita, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, apabila dijalani di atas manhajul ittiba, di atas ilmu ittiba sunnah, bahwa kajian yang akan kita bahas dan pembahasan yang akan kita pelajari bersama adalah bersumber dari ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk mewujudkan dua persyaratan penting tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah antum ketahui bahwa kajian kita kali ini akan membahas salah satu karya dalam bidang sunnah yang akan menjelaskan penulisnya kepada kita tentang bagaimana akidah sunnah dan bagaimana ahli sunnah, akidah mereka, keimanan mereka, sikap mereka, akhlak mereka. Kitab ini berjudul Lamuddurrul Manthur Minal Qawul Al-Ma'thur Fil-I'tiqad Was-Sunnah. Naam. Fil-I'tiqad Was-Sunnah akan menyebutkan dalam kitab ini berbagai azar, baik itu atsar marfu'ah dalam bentuk hadis-hadis Rasul ataupun atsar mauqufah dari perkataan para sahabat Nabi, atau atsar maqtu'ah dari perkataan para tabi'in, dan kemudian juga atsar dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para ulama yang lainnya. Dalam permasalahan al-i'tiqad, akidah, dan as-sunnah, keyakinan-keyakinan dan sunnah dalam berbagai urusan agama ini. Ini global pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Tentunya kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang cukup luas pembahasan dan bab-bab yang diletakkan oleh penulisnya. Penulis kitab ini bernama Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Jamal bin Furaihan Al-Harithi yang sudah dikoreksi dan ditelaah kitab ini oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Tentunya tidak mungkin kita menyelesaikannya dalam kajian sehari, menuntut dari kita waktu yang lebih banyak. Tetapi pada kajian kali ini kita akan membaca semampu yang bisa kita lakukan, dengan harapan kita pulang dengan membawa faedah ilmiah terkait akidah kita, manhaj kita, dan amalan kita. Semoga dari berbagai bab yang tersisa bisa dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Penulis kitab ini meletakkan bab demi bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Bab pertama yang beliau sebutkan, beliau mengatakan luzumul kitabi was sunnah wa ittiba'i atharis salaf wa adamul ibtida'. Wa adam al ibtida'. Makna bab ini secara global adalah berpegang teguh secara kontinu terhadap Al-Quran dan Sunnah, serta berpegang teguh secara kontinu kepada asar salaf, bimbingan, nasihat, manhaj, dan metode as-salaf, serta kontinu pula dalam upaya meninggalkan al-ibtida', upaya beramal atau menciptakan, mengadakan sebuah bid'ah. Kalau kita melihat judul ini mengandung makna yang luas dan poin-poin penting. Kita akan membahas satu persatu biiznillah, walaupun mungkin kita akan memilih beberapa dalil dan azhar yang mampu kita sebutkan dalam waktu yang singkat, dan mungkin akan tersisa di sana beberapa azhar yang terpaksa tidak kita baca karena yang pertama secara makna sama dengan yang sebelumnya atau yang sesudahnya, atau karena keterbatasan waktu. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, qala Allah ta'ala, sebagai dalil pertama yang beliau sebutkan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102-103, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini mengandung perintah secara umum, mengandung perintah untuk bertakwa secara umum dalam berbagai urusan Islam. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Salah satu bagian dari takwa adalah berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Bagian daripada takwa berupaya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan asarus salaf, bimbingan dan metode manhaj salafus salih rahimahumullah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, wafat, kecuali dalam keadaan muslimun. Sebagai seorang muslim yang telah beristislam, berserah diri lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan berpegang teguh kepada tauhid, berserah diri kepada Allah dan syariatnya, siap menerima segala syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian berpecah belah. Yang bisa dipetik dari ayat ini perintah wa'tasimu, berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali Allah. Hablullah ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, antara lain kitabullah, yaitu Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Di dalam beberapa penafsiran lainnya, kitabullah wa sunnat nabiyihi. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah nabinya. Dan ada beberapa riwayat lain sebagaimana nanti kita akan lalui tentang makna hablullah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih. Berpecah belah. Di sini ada sebuah faedah penting, bahwa meninggalkan tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan salah satu sebab terjadinya perpecahan umat. Sebagaimana nanti kita akan lalui pada ayat yang berikutnya. Kemudian beliau melanjutkan ayat yang ketiga, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat ke-153. Surat Al-An'am ayat ke-153. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, hendaknya kalian semuanya mengikutinya. Apa jalan Allah yang lurus itu? Kitabullah wa sunnat nabiyyi. Maka hendaknya kalian semuanya mengikutinya, mengikuti jalan Allah yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang menyimpang. dari as-siratul mustaqim, dari siratullah, dari Al-Quran dan sunnah nabinya. Jangan keluar darinya mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yaitu as-subul. Fatafarraqa bikum an sabilih. Nanti kalian akan berpecah belah. Sebabnya adalah meninggalkan Al-Quran was sunnah dan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang darinya. Sehingga mengikuti selain Al-Quran was sunnah di dalam beribadah, mengikuti selain dalil Al-Quran dan sunnah dalam berakidah, dalam beriman, dalam memahami Al-Quran, dalam berdakwah, dalam berjuang, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, adalah salah satu sebab terbesar terjadinya perpecahan umat. Begitu juga dalam ayat yang tadi kita bahas dalam surat Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada isyarat bahwa meninggalkan hablullah, tidak mau berpegang kepada dalil Al-Qur'an dan sunnah dalam berislam, menyebabkan adanya apa? At-tafarruq. Maka dari itu, bagi seluruh umat yang menyadari pentingnya persatuan, ukhuwa islamiyah, hendaknya semua bertekad untuk kembali kepada Al-Quran was sunnah, meninggalkan asabiyah madhab yang dikedepankan di atas Al-Quran was sunnah, meninggalkan asabiyah organisasi yang dikedepankan di atas Al-Quran was sunnah, meninggalkan asabiyah adat istiadat yang selalu dikedepankan di atas Al-Quran was sunnah. Semua itu jika ditinggalkan dan dia selalu mengedepankan Al-Quran was sunnah, maka umat ini akan bersatu. Umat ini akan berada di atas ukhuwah islamiyah. Begitu juga barakallahu fikum, meninggalkan cara-cara hawa nafsu di dalam berakidah, di dalam beriman, di dalam berdakwah, di dalam beribadah, dan berpegang teguh kepada hablullah, Al-Quran was sunnah, niscaya umat ini akan bersatu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Tirmizi dan yang selainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah. Qala alaikum bisunnati fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin. Hadis ini ada sebuah masalah penting sebelumnya. Oleh karena itu kalau kita lihat adanya huruf alfa, huruf fa, fa alaikum, menunjukkan ada sesuatu sebelum itu yang apabila disebutkan akan menjadi lebih jelas makna dan maksudnya, yaitu Rasulullah mengatakan fa innahu man ya'is minkum, innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian nanti pasti dia akan mendapati, melihat, menyaksikan adanya perselisihan yang banyak di tengah umat ini. Sebuah musibah. Dan hampir semua orang merasa sedih, prihatin ketika mendapati adanya perselisihan dan perpecahan. Ya, wajib prihatin, wajib sedih. Namun tentunya keprihatinan dan kesedihan itu tidak cukup sebagai obat. Tidak cukup sebagai jalan keluar dan solusi dari musibah perpecahan yang menimpa umat. Tetapi mesti kita mencari jalan keluar. Makhraj. Yang tentunya tidak mungkin jalan keluar tersebut atau makhraj tersebut didapat kecuali dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Tidak mungkin didapat dalam aturan-aturan adat istiadat. Tidak mungkin didapat dalam aturan-aturan organisasi. Tidak mungkin didapat obat dan makhraj tersebut dalam logika manusia. Tetapi semua itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta sikap berpegang teguh dengan keduanya. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan makhraj, jalan keluar. Qala fa'alaikum bisunnati. Kalau kondisinya seperti itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Perselisihan yang terjadi dalam bidang akidah, dalam asma'ullah dan sifatnya, kembalikan kepada sunnah Rasul, maka akan bersatu umat. Semuanya sepakat, yang Jahmiyah, yang Mu'tazilah, yang Ash'ariyah, untuk kembali kepada Al-Quran was sunnah, pasti akan selesai perselisihan tersebut. Tetapi ketika masing-masingnya enggan untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran was sunnah, enggan untuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menafsirkan ayat-ayat sifat, di dalam memberitakan kepada kita tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka perpecahan dan perselisihan itu akan terus berlanjut. Ketika pihak-pihak yang mengatakan bahwa Allah memiliki sifat 13 atau sifat 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsi, dan yang lainnya. Mau menyadari bahwa itu tidak ada contoh, tidak ada dalil, tidak ada dasar dalam sunnah Nabi. Dan mau kembali kepada bimbingan sunnah Rasul. Mengamalkan perintah Nabi. Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Pasti akan selesai permasalahan itu dan bersatu umat. Tetapi ketika pihak-pihak tadi, yang Ash'ari, yang Maturidi, yang Kullabi, mempertahankan logikanya, mempertahankan hawa nafsunya, meninggalkan sunnah Rasul di dalam memahami ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perpecahan itu terus berlanjut. Demikian juga yang lainnya dalam bab takdir, dalam bab keimanan kepada akhirat, termasuk pula perselisihan yang terjadi dalam bidang keimanan, dalam bidang akidah yang lainnya. Bagaimana menyikapi para sahabat Nabi? Yang satu mencoba untuk mencelanya, yang satu terang-terangan mencelanya, yang satu terang-terangan mengkafirkannya. Kalau semua tahu dan sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan la tasubbu ashhabi, la tasubbu ahadan min ashhabi. Jangan seorang pun mencela, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Siapapun dia, seorang pun. Dari yang tertinggi, Abu Bakar As-Siddiq, ataupun yang sesudahnya. Dalam derajat dan tingkatannya. Kalau semua mau sadar dan menghormati, mau kembali kepada sunnah Nabi ini tadi, niscaya akan selesai permasalahan itu dan bersatu umat. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam urusan dakwah. Ketika semua duat, semua aktivis-aktivis dakwah mau menjalankan dakwahnya di atas Al-Quran was Sunnah, di atas bimbingan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana beliau lanjutkan, was Sunnatil Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan sunnahnya para Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Ketika hendak berdakwah, cara dakwah yang akan digunakan, sistem dakwah dan metodenya di dalam menghadapi problematika umat, dikembalikan kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, maka umat pasti bersatu. Tidak akan terjadi perpecahan. Ketika melihat, menengok dan mempelajari sunnah Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin, kita mendapati bahwa mereka sangat serius dan sungguh-sungguh meletakkan pada posisi dan peringkat tertinggi dalam skala prioritas dakwah, yaitu dakwatut tauhid wat tahdziru minasyirik, mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa, beristi'anah, beristighatsah, bertawakal, berinabah hanya kepada Allah, dan mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, dari berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, memperingatkan umat dari bahaya bertawakal kepada makhluk, kepada jin, kepada arwah nenek moyang dan yang lainnya, mengingatkan umat dari bertawakal kepada berita-berita dukun dan janji-janji para dukun. Ini adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan pada skala prioritas tertinggi, dilanjutkan oleh para sahabatnya, oleh murid-murid para sahabat dari kalangan tabi'in. Niscaya umat ini akan bersatu. Tetapi ketika muncul sekelompok kaum, sekelompok umat yang mengedepankan logikanya di dalam menghadapi problematika umat, yang satu mengatakan, jangan berbicara tentang syirik, karena kalau kita memulai dakwah kita dengan peringatan terhadap syirik, nanti umat akan berpecah belah. Ya subhanallah. Sementara Nabi dan Khulafa'ur Rasyidin mementingkan dan serius bersungguh-sungguh dalam mengajak umat kepada tauhid dan mengingatkan mereka dari bahaya syirik. Kemudian dikatakan dakwah Nabi ini, metode dakwah Rasul ini bisa menimbulkan perpecahan di tengah umat. Ya subhanallah. Sistem dan metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulainya dan serius menekuninya dalam bidang politik. Sebagian umat mengikuti logikanya, selain daripada Al-Quran was Sunnah, selain dari bimbingan Khulafa Ar-Rasyidin, mereka memulai dakwahnya dengan ikut serta dalam kegiatan politik, berambisi dan berebut dalam dunia politik dengan berbagai angan-angan. Akhirnya menyeret mereka ke dalam berbagai kemungkaran-kemungkaran. Berbagai usul akidah diabaikan. Berbagai pokok-pokok dasar iman diremehkan. Karena berpolitik. Siap berkawan dengan ahlul batil karena politik. Siap berkawan dengan kufar, bahkan sekaligus orang-orang kafir karena politik. Ini bukan cara dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga cara berdakwah dengan metode penentangan kepada waliul amr, kepada pemerintah, dengan berbagai cara mengumbar aib pemerintah, Sementara sunnah Rasul melarang yang seperti itu sebagaimana nanti kita akan lalui insyaAllah. Sehingga berbagai bentuk dakwah dan metode dakwah ini berada berseberangan dengan sunnah Rasul dan Khulafa'ur Rasyidin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah menyatakan fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian semuanya. Semua umat ini, yang Jahmiyahnya, yang Qadariyahnya, yang Maturidiyahnya, yang Khawarijnya, yang Sufinya, yang Syiahnya, semuanya wajib untuk kembali kepada sunnah Rasul dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin di dalam memahami Islam, memahami Al-Quran, iman, akidah, dakwah, manhaj, akhlak, ibadah. Dengan itu umat akan bersatu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku tersebut dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin tadi dengan gigi geraham kalian. Yakni berpegang teguh, sabar, kokoh, tidak goyah, tidak mudah lemah. Jangan sampai terlepas prinsip sunnah Rasul dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin ini. Beliau melanjutkan, wa iyyakum, atau sebelum itu kalimat addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian, ada sebuah isyarah bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin ini membutuhkan ketangguhan. Ada isyarah bahwa berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin dalam berislam, beriman, berakidah, berdakwah, bermanhaj, beribadah akan mengalami gangguan-gangguan yang akan menggoncang dia. Gigit dengan kuat-kuat. Gigit secara kuat dengan gigi geraham kalian. Sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadalah kalian dari berbagai perkara yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat lain, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah. Meliputi semua urusan agama. Perkara yang baru diada-adakan dalam memahami asma Allah dan sifat-sifatnya. Baru tidak ada dalam sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Seperti tadi yang saya contohkan. Mengingkari keberadaan Allah di atas arsy-Nya. Istiwa Allah di atas arsy-Nya. Tidak pernah ada dalam sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Bahkan yang ada menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Keyakinan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Bersama makhluk-Nya. Tidak pernah ada dalam sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Maka Rasulullah menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspada kalian, hati-hati dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Seluruh bid'ah dalam berbagai bidang dalam urusan agama ini adalah dhalalah, sesat. Kullu, sehingga tidak ada pembagian adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Pembagian seperti ini dalam urusan agama termasuk bid'ah. Pembagian bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, adalah termasuk bid'ah dhalalah. yang belum pernah kita mendengarnya dari Rasul, tidak pernah mendengarnya dari Khulafa'ur Rasyidin, wala sahabat Rasulullah yang lainnya, wala dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Al-bid'ah didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Tetapi di antara definisi yang terbaik dalam penilaian beberapa ulama, wallahu ta'ala a'lam, adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang hidup kurang lebih pada abad ke-8 Hijriah menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tisam, al-bid'ah hiya tariqatun fid-dini mukhtara'atun tudahi asy-syari'ata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit-ta'abbud lillah. Bid'ah itu adalah tariqatun fid-din, sebuah sistem, sebuah cara, metode dalam urusan agama. Dalam urusan agama meliputi urusan ibadah, meliputi urusan akidah, manhaj, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan seterusnya. Tariqatun fiddin mukhtara'atun, yang diada-adakan, baru diciptakan. Tidak ada contoh sebelumnya itu makna mukhtara. Tudahi asy-syari'ah, menyerupai dan menyaingi syariat. Mirip-mirip dengan beberapa amalan syariat dalam beberapa akidah syariah. Yuksadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan dengan mengamalkan atau mengikuti cara baru dan metode baru tadi dalam agama, al-mubalaghah fit ta'abbud, untuk lebih banyak lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan amalan soleh yang zahir, beribadah dengan amalan keimanan, amalan akidah, amalan dakwah dan yang lainnya. Sehingga bid'ah itu meliputi berbagai urusan agama. Ada bid'ah dalam bidang akidah. Nah, bid'ah dalam bidang takdir, yang kemudian muncul Qadariyah, Jabriyah. Barakallahu fikum. Bid'ah dalam bidang dakwah, sehingga muncul cara-cara dakwah dan metode dakwah yang belum pernah dicontohkan dalam sunnah, baru muncul dan baru diadakan. Metode dakwah dengan cara, barakallahu fikum, instrumen, ya, suara musik, suara gemuruh, suara yang syahdu, diletakkan dalam ruangan yang gelap agar orang mudah tersentuh kalbunya, kemudian dengan itu dia menyadari dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah. Ini bukan cara yang dibimbingkan oleh sunnah Rasul dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Ini perkara baru dan itu adalah bid'ah. Nah, begitu juga metode dakwah dengan mengkritisi wulatil umur secara terbuka. Metode dakwah dengan memprovokasi umat untuk melakukan penentangan kepada penguasanya melalui kegiatan demonstrasi atau orasi-orasi. Bukan cara yang terbimbing melalui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin, tetapi ini adalah sistem dan metode yang diciptakan yang belum pernah ada di masa pendahulu umat ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa athar dalam kitab ini. Banyak sekali athar yang beliau sebutkan. Antara lain adalah athar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanah. Al-Imam Ibnu Battah Abu Abdullah Ubaidullah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdan Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yang hidup pada abad keempat Hijriah. Athar Ibnu Abbas ini disebutkan oleh beliau dan juga oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, berkata radhiyallahu anhuma alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Wajib atas kalian untuk istiqamah di atas iman, di atas tauhid, di atas manhaj, di atas ibadah, di atas al-akhlaq al-karimah, di atas amar ma'ruf nahi munkar, di atas sikap mengikuti manhajus salaf di dalam berislam, istiqamah, wal athar untuk tetap terus mengikuti al athar, yakni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang datang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti jejak mereka. Wa iyyakum wattabaddu', dan hati-hati kalian dari sikap mengada-ngada hal baru dalam urusan agama, mengada-ngada sistem baru dalam urusan agama. Kemudian beliau melanjutkan dari athar Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah wan Nahyi anhu. Juga Al-Imam Al-Lalikai rahimahumullahu jami'an. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, ittaqullah ya ma'syaral qurra, khudu tariqa man qablakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah wahai para qurra. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala al-murad bil qurra al-ulama'u bil Qur'an. Al-ulama'u bil-Qur'ani was-sunnah al-ubbad. Yaitu orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah, ahli ibadah. Ini yang dimaksud dengan qurra. Beda dengan qurra di zaman ini. Beda. Qurra di zaman ini mengingatkan kita kepada salah satu asar yang mengatakan, kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang ahli membaca Al-Qur'an, tetapi ternyata Al-Qur'an, ayat-ayat yang dia baca itu tadi sedang mencela dia, melaknat dia, karena ternyata dia orang yang tidak beramal dengan apa yang dia baca. Membaca ayat Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. A'amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Dibaca dia. Dibaca olehnya siang malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Bahkan dia menghafalnya, tetapi akidah dia annallahu fi kulli makan, bahwasanya Allah berada di mana-mana. Dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim, pengambil keputusan dalam seluruh perkara yang mereka perselisihkan. Tetapi ternyata dalam berbagai urusan yang dipermasalahkan, yang diperselisihkan, ada yang kembali kepada aturan masyarakat, adat istiadat, budaya, ada yang kembali kepada aturan dan kesepakatan organisasi. Ada yang kembalinya kepada petuah perintis dan pendiri organisasinya. Tidak mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang disebut dalam hadis Hudzaifah ini al-Qurra adalah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-ulama'u bil-Qur'ani was-sunnah, orang-orang yang berilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah, wal-ubbad, dan para ahli ibadah yang suka dan rajin giat melakukan ibadah, diingatkan dan dinasihatkan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu qala, ittaqullah ya ma'asyaral qurra. Takutlah kalian kepada Allah wahai sekalian qurra. Khudhu tariqa man qablakum. Ikutilah metode, jalan, manhaj orang-orang atau generasi yang sebelum kalian, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in istaqamtum la in sabaqtum aw istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Jika kalian, demi Allah, kalau seandainya kalian mau istiqamah di atas manhaj, sistem dan metode orang-orang yang sebelum kalian, yaitu para sahabat Nabi, pasti kalian sungguh kalian sudah beristiqamah, berada di atas kebaikan yang sejauh-jauhnya. Namun apabila kalian meninggalkan metode, sistem dan manhaj, akidah orang-orang yang sebelum kalian tadi, yaminan wasimalan, dengan berbelok ke kanan dan ke kiri, niscaya kalian akan barakallahu fikum tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini wasiat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Dalam riwayat lain, Hudzaifah ibn al-Yaman juga memberikan wasiat ketika beliau menjelang wafatnya, diminta wasiatnya oleh beberapa yang hadir menjelang kewafatan sahabat Hudzaifah. Faqala, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Segala bentuk ibadah, baik ibadah-ibadah praktis, sholat, puasa, zikir, ya, dan yang lainnya, ataupun ibadah qalbiyah dalam bentuk i'tiqad, keyakinan, keimanan, ataupun ibadah barakallahu fikum dalam hal dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya, kata beliau, seluruh bentuk ibadah yang belum pernah para sahabat Nabi beribadah dengan cara seperti itu, jangan kalian beribadah dengan cara itu tadi. Karena sesungguhnya generasi awal ini sudah tidak menyisakan sedikit pun ro'yu, logika, ijtihad dalam urusan ibadah, akidah dan iman ini tadi bagi generasi yang datang kemudian. Enggak ada ijtihad sudah. Semuanya sudah lengkap dalam urusan akidah ini. Ikuti mereka. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan, sebelum itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari Atsar Hudzaifah Ibnul Yaman yang disebutkan oleh penulis, beliau mengatakan wa kalamu Hudzaifah radhiyallahu anhu muntaza'un min qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Pernyataan Hudzaifah ini tadi sebenarnya dicuplik, diambil maknanya dari firman Allah wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, wajib bagi kalian untuk mengikutinya. Apa itu jalan yang lurus? Adalah jalan para sahabat radhiyallahu anhum yang Hudzaifah mewasiatkan kepada kita untuk mengikuti jejak mereka dan jangan keluar darinya. Karena kalau kalian keluar darinya pasti kalian akan terpecah belah. Kemudian al-muallif menyebutkan atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai juga Ibnu Waddah dan Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Ibnu Battah punya dua kitab, dua-duanya berjudul Al-Ibanah. Hanya saja dibedakan, ada yang pertama Al-Ibanatu Sughra, Al-Ibanah, tapi kecil dia, ringkas, dalam beberapa masail, lebih khusus sifatnya kalau dalam masalah-masalah seputar takdir. Yang kedua Al-Ibanatul Kubra, kitab Al-Ibanah yang besar, yang lebih luas pembahasannya dan bab-bab yang beliau sebutkan. Atsar Abdullah bin Mas'ud ini beliau mengatakan iyyakum wattabaddu' wattanattu' watta'ammuq wa 'alaikum bil 'atiq. Hati-hati kalian dari sikap at-tabaddu'. Sikap tabaddu' itu mengada-ngadakan bid'ah, mengada-ngadakan amalan-amalan baru, sistem baru. Kita kalau mendengar nama bid'ah atau kata-kata bid'ah, pertama kali yang terbetik di benak kita itu adalah bid'ah dalam urusan ibadah-ibadah praktis. Nah, tentu tidak demikian. Karena bid'ah itu meliputi segala sesuatu dalam urusan agama. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza." Barang siapa yang memunculkan sebuah bid'ah dalam urusan kami ini, yakni agama ini, semua bidangnya, semua bidang agama, termasuk pemahaman bid'ah terhadap ayat-ayat Al-Quran, pemahaman terhadap beberapa ayat-ayat Al-Quran yang difahami dengan cara pemahaman baru. Nah, barakallahu fikum. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga semua ulatil umur, semua pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka adalah kafir. Pemahaman seperti ini, dengan itlak seperti ini, tanpa ada batasan, tanpa ada rincian, itu adalah pemahaman bid'ah yang menyeret al-khawarij untuk mengkafirkan wulatul muslimin dan berentet kepada pihak-pihak yang tidak mengkafirkannya. Ini adalah satu penafsiran terhadap ayat dalam bentuk penafsiran bid'ah. Pemahaman terhadap ayat yang bid'ah. Begitu juga dalam berbagai masail lainnya. Barakallahu fikum. Nah, wasiat Ibnu Mas'ud ini kemudian beliau melanjutkan wat tanattu' wat ta'ammuq, hampir sama maknanya at-tanattu' wat ta'ammuq, yakni sikap ekstrim. ekstrim dalam urusan ibadah, sehingga menambah-nambah sistem dan tata cara ibadah baru yang belum pernah dicontohkan, ekstrim dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga akhirnya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di luar bimbingan, ekstrim di dalam barakallahu fikum penggunaan logika, sehingga dia mengedepankan logika di atas nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Ini dilarang. Nah, karena Rasulullah menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang ekstrim, binasalah orang-orang yang ekstrim. Ekstrim dalam berbagai bidangnya. Nah, barakallahu fikum. Dari beliau juga, dari Abdullah bin Mas'ud, atau sebelumnya, wa'alaikum bil'atiq. Al-atiq itu bimana al-qadim. Suatu yang telah lama, yang telah lalu, yang mendahului kita. Ini al-atiq. Maksudnya siapa al-atiq di sini? As-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Keyakinan mereka, ibadah mereka, keimanan mereka. Berpegang teguhlah dengan itu semua. Kemudian beliau menyebutkan beberapa atsar yang lainnya. Rahimahullahu ta'ala. Antara lain, Abdullah ibn Mas'ud juga menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Ikutilah, yani sunnah Rasul, ittabi'u sikap ittiba', wa la tabtadi'u, jangan kalian melakukan, mengada-ngadakan amalan bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Wa kullu bid'atin dalalah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, atsar dari Ibnu Al-Majishun, salah satu murid dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, qala sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik berkata rahimahumullah, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Barang siapa, kata Imam Malik, yang melakukan sebuah bid'ah dalam berbagai bidangnya, dia meyakini bid'ah tersebut sebagai perbuatan yang hasanah, perbuatan yang baik, amalan, keyakinan, dan metode yang hasanah, sungguh dia telah berkeyakinan atau menuduh Nabi Muhammad itu berkhianat terhadap risalah. Barakallahu fikum. Kita melihat bagaimana ulama salaf mengingatkan umat ini dari bahaya bid'ah dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, tidak berhenti. Dan mengingatkan umat secara kontinu untuk tegar, teguh, dan istiqamah di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sunnah Khulafa'ur Rasyidin, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari waktu ke waktu. Dan ternyata ini semua tidak hanya wasiat dan nasihat, kata-kata indah yang diucapkan, ternyata kita mendapati dalam kehidupan mereka ini diamalkan, dipraktikkan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran, berpegang teguh dengan asharus salaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kesungguhan salaf dalam memberikan peringatan kepada kita semuanya dari bahaya bid'ah, tidak lain karena, kalau boleh kita simpulkan, karena bid'ah itu yang pertama, semuanya adalah dhalalah. Kenapa Rasul memberikan peringatan umat ini, mengingatkan umat dari bahaya bid'ah dalam berbagai bentuk hadisnya. Begitu juga sahabat, begitu juga tabi'un wa tabi'ut tabi'in, dari bahaya bid'ah. Kenapa? Yang pertama, karena bid'ah itu semuanya adalah dalalah, sebagaimana dalam hadis yang telah kita lalui. Yang kedua, karena bid'ah itu bisa menyebabkan amalan si pelaku tertolak. Tertolak amalan tersebut yang bid'ah tadi, jika bid'ahnya bid'ah mufassiqah, tertolak seluruh amalannya apabila bid'ahnya itu mukaffirah. Ulama membagi bid'ah dari sisi konsekuensi yang akan muncul di balik itu, kejelekan dan efek negatif yang akan muncul di balik bid'ah, menjadi dua jenis. Bid'ah mufassiqah, makna mufassiqah adalah menjadikan pelakunya sebagai fasik, tapi tetap dalam bingkai Islam, masih muslim, tetapi dia fasik gara-gara bid'ah yang dia lakukan, baik dalam bidang ibadah ataupun dalam bidang yang lainnya. Yang kedua, bid'ah mukaffirah, yaitu bid'ah yang mengakibatkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Kalau jenis yang pertama, yang apa? Mufassiqah, yang tertolak adalah amalan tersebut, yang ternyata itu adalah bid'ah, bukan bagian daripada sunnah terbimbing. Nah, misalkan seorang mengamalkan bid'ah dalam zikirnya, dalam tata cara berzikirnya, dalam tata cara membaca Al-Qur'annya, maka yang tertolak amalan tersebut saja. Sementara amalan-amalan dia yang lainnya yang tidak tercampuri oleh bid'ah masih insya Allah diterima jika persyaratan lainnya terpenuhi. Tapi kalau mukaffirah yang mengakibatkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam, maka menyebabkan seluruh amalan dia tertolak, terputus. Nah, tertolak. Oleh karena itu, sebagai contoh dalam hal ini, bid'ah al-qadariyah, an-nufah, para pengingkar takdir yang mengingkari keilmuan Allah, ilmu Allah tentang segala sesuatu yang telah lalu, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Atau yang menafikan ilmu Allah tentang segala sesuatu yang belum terjadi. Qadariyah al-qub'an-nufah. Allah tidak tahu. Sesuatu itu sebelum terjadinya Allah enggak tahu. Sehingga karena itu Allah tidak menetapkan dalam takdirnya. Nah, kata mereka demikian. Ini kaum Qadariyah. An-nufah minal Qadariyah kuffar. Di antara dalil yang dijadikan dasar adalah hadis Abdullah ibn Umar. Ketika Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dan Yahya bin Ya'mur rahimahumallah mengeluhkan tentang fitnah Qadariyah yang terjadi di negeri Basrah yang dimotori oleh Ma'bad al-Juhani kepada sahabat Abdullah bin Umar ketika berjumpa beliau di Makkah di Masjidil Haram. Ketika telah disampaikan kepada Abdullah bin Umar bahwa anna haula yaquluna innal amra unuf wa an la qadar, bahwasanya segala sesuatu ini terjadi tanpa ada ketentuan takdir sebelumnya, maka Abdullah bin Umar menyatakan walladhi nafsu Abdullah bin Umar biyadih law anfaqa ahadun mithla uhudin dhahaba ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Demi jiwa Abdullah ibn Umar yang berada di tangannya, yaitu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya salah seorang dari mereka, dari kaum Qadariyah tersebut, yang mengingkari takdir Allah, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima sodakohnya tadi walaupun sebesar itu, sampai mereka beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Subhanallah. Urusan ingkar takdir berpengaruh kepada amalan lainnya, yaitu sedekah. Tertolak sedekahnya. Kenapa? Karena bid'ah itu adalah bid'ah mukaffirah. Sementara syarat diterimanya amalan dari seluruh hamba ini adalah keimanan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah menyatakan, man amila amanan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan tertentu yang tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak ada bimbingan dari kami, maka amalan itu tertolak. Ini sebab kedua. Kenapa ulama serius mengingatkan umat dari bahaya bid'ah? Yang ketiga, karena bid'ah itu penyebab terbesar atau salah satu sebab terbesar terjadinya perpecahan umat. Salah satu sebab terbesar, kalau bukan yang terbesar, adalah bid'ah ini. Terjadinya apa? Perpecahan di tengah umat. Muncul bid'ah Qadariyah, pecah umat. Muncul bid'ah Khawarij, pecah lagi umat. Ya. Qadariyah dalam bidang takdir, Khawarij dalam bidang keimanan, memvonis wulatil umur dengan kekufuran. Muncul lagi bid'ah barakallahu fikum al-Jahmiyah, yang menafikan sifat-sifat Allah, meninggalkan sunnah Rasulullah, memunculkan bid'ah baru dalam masalah asma wa sifat. Berpecah umat. Terjadinya pembunuhan terhadap ulama-ulama sunnah di masa Imam Ahmad. Disiksanya sebagian ulama di masa tersebut. Di masa Khalifah Al-Ma'mun. Adalah karena bid'ah. Apa bid'ah yang dimaksud? Bid'ah Al-Jahmiyah. Yang menafikan sifat-sifat Allah, diantaranya sifatul kalam, sehingga mereka menafikan Al-Quran itu sebagai kalamullah dan mengatakannya sebagai makhluk. Karena bid'ah ini terjadi perpecahan, pertumpahan darah dan seterusnya. Meninggalkan sunnah Nabi dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Yang keempat, kenapa ulama mengingatkan umat ini secara kontinu, turun-temurun dari bahaya bid'ah? Karena bid'ah itu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Sebagaimana diriwayatkan dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Qala al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Fa inna al-ma'asiyata yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dalam skala prioritas dakwahnya, dalam skala prioritas menyesatkan Bani Adam, menyesatkan hamba-hamba Allah untuk menjadi kawan-kawan mereka dalam an-nar. Barakallahu fikum, dibandingkan dosa kemaksiatan secara umum, kemaksiatan syahwaniyah, kemaksiatan yang bersumber dari syahwa, walaupun semua itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri, karena kalau kemaksiatan itu masih punya potensi dan peluang besar untuk bertaubat pelakunya itu, menyadari kesalahannya. Jiwa dia enggak tenang dengan kemaksiatan tersebut, malu ketika melakukan kemaksiatan tersebut. Berbeda dengan bid'ah, pelakunya merasa dan yakin bahwa itu adalah amalan soleh. Yataqarrabu bihi ilallah. Mendekatkan diri dengan bid'ah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabarkan? Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Akhsarin, bukan sekedar khasirin, bukan hanya sekedar orang-orang yang merugi, tapi orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat amalan dia dalam keadaan dia meyakini sedang melakukan amalan yang baik. Bagaimana dia mau bertobat? Illa bitaufik minallah. Kecuali dengan taufik dan kehendak Allah dia bisa selamat. Tapi mayoritas keumuman dia sulit untuk bertaubat karena dia merasa itu adalah al-haq yang akan dia bela. Dia akan mengajak umat kepada bid'ah tersebut. Antum perhatikan ahlul bid'ah. Terang-terangan mengajak umat kepada keyakinannya. Berdakwah kesana kemari mengajak umat kepada bid'ah yang dia yakini. Bahkan menulis karya-karya. Barakallahu fikum. Menginfakkan dana dan uang yang tidak sedikit. Barakallahu fikum. Itu bid'ah. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li walakum. Itulah beberapa sebab kenapa ulama punya ihtimam terhadap permasalahan ini, sehingga penulis kita pun mengikuti jejak ulama terdahulu, meletakkan bab pertama dalam kitabnya ini, barakallahu fikum, adalah bab tentang kewajiban berpegang teguh secara kontinu kepada as-sunnah dan mengikuti jejak atau asar as-salaf, dan juga barakallahu fikum meninggalkan sikap at-tabaddu' atau bid'ah. Barakallahu fikum. Sebuah asar yang penting juga disebutkan di sini secara ringkas melengkapi apa yang telah kita dengarkan bersama. Athar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kenapa kita mesti mengikuti athar salaf? Kenapa kita mesti berpegang teguh kepada metode, manhaj, akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah hadis yang ma'ruf. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya dari beberapa sahabat Rasul. Ketika Rasul memberitakan bahwa umat ini akan mengalami iftiraq, perpecahan dalam 73 kelompok atau golongan, kemudian Rasul menyebutkan al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang akan selamat. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Dan umat ini pasti akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya finnar kecuali satu. Siapa yang satu ini? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kelompok yang satu ini tadi yang akan selamat, nah, adalah barang siapa yang kondisi dia, manhaj dia, metode beragamanya sama seperti prinsipku dan metodeku serta para sahabatku. Sehingga metode, manhaj, akidah, amalan para sahabat itu sebagai mizan, sebagai tolok ukur kebenaran dan kelurusan ibadah, akidah, manhaj orang-orang yang datang sesudahnya. Ini yang perlu ditambahkan. Yang kedua, athar Abdullah ibn Mas'ud. Atau sebelum itu hadis Irbad ibn Sariyah yang lainnya. Yang Rasul menyatakan, taraktukum ala al-bayda layliha kanahariha. La yazighu anha illa halik. Sungguh aku telah wariskan untuk kalian. Aku tinggalkan kalian di atas suasana dan kondisi yang terang benderang. Malam harinya terang bagaikan siang. Sehingga terlihat di mana lubang, di mana jurang, di mana duri, di mana hewan atau binatang berbisa, di mana jalan yang lurus, di mana jalan yang tidak berlubang. Karena terang bagaikan siang. Tidaklah seorang keluar dari warisanku ini tadi. Keluar dari apa yang aku tinggalkan untuk mereka. Kecuali dia akan binasa. Nah. Kemudian athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang tadi saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam. Atau disebutkan oleh Imam Syatibi. Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Qala rahimah radhiyallahu anhu. Man kana mustannan falyastanni biman qad mata. Ulaika ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin meneladani, meneladani akidah, keimanan, ibadah, akhlak, cara memahami Islam, cara memahami Al-Quran, maka teladanilah orang-orang yang telah wafat, generasi yang telah lalu meninggal dunia, yaitu kata beliau, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu khaira hadhihi al-ummah, karena mereka itu adalah umat dan generasi yang terbaik. Ini alasannya kenapa kita mengikuti sahabat, karena mereka generasi yang terbaik. Generasi terbaik dalam seluruh bidang agama ini. Mau bicara perjuangan mereka terbaik. Mau berbicara tentang dakwah mereka yang terbaik. Mau berbicara tentang ibadah, akhlak, dan yang lainnya, mereka yang terbaik. Kanu khaira hadhil ummah wa aktsaruha ilman wa aqallaha takallufan. Mereka adalah generasi yang paling banyak, paling dalam keilmuannya. Mereka itu. Dan mereka adalah generasi yang paling sedikit sikap takalluf, memaksa-maksakan, ekstrim. Sahabat Nabi jauh dari sikap itu, terbimbing oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan nasihatnya. Radhiyallahu anhu. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi. Suatu generasi, suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Rasul-Nya. Mereka kaum atau generasi pilihan. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi teman dan sahabat Rasulnya. Wa naqli dinihi. Dipilih oleh Allah sebagai kaum yang akan menukilkan agama ini kepada generasi yang berikutnya. Kaum kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'itihim fa innahum ala al-hadil mustaqim. Maka hendaknya kalian meniru akhlak mereka. Hendaknya kalian meniru dan mengikuti metode mereka, manhaj mereka. Sesungguhnya mereka berada di atas bimbingan yang lurus. Di atas hidayah yang lurus. Manhaj yang lurus. Ini bimbingan salaf rahimahumullah. Sehingga dengan itu kita telah menyelesaikan bab pertama. Bab yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala sebelum kita pindah kepada bab yang kedua ini, kita ingin mengakhiri dengan asar yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari al-imamu Ahmad. Asar al-imam Ahmad ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Ya'la dalam Tabaqat al-Hanabilah dan juga oleh al-Lalikai dalam I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'ah. Dan ini bagian daripada kitab Usulus Sunnah karya beliau. Beliau mengatakan Usulus Sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Wassunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dasar sunnah, Pondasi dasar sunnah dalam pandangan kami, yakni pandangan ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sahabat Rasul dan meneladani mereka serta meninggalkan berbagai bid'ah, karena semua bid'ah itu adalah dhalalah. Dan sunnah dalam pandangan kami ahli sunnah adalah asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata barakallahu fikum, al-muallif penulis kitab ini mengikuti jejak orang-orang yang sebelumnya. Al-Imam Ahmad ketika memulai kitabnya Usulus Sunnah memulai dengan wasiat ini tadi. Wasiat untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf dan mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Bab yang kedua, al-muallif mengatakan tawdhifus sunan 'alal mar'i nafsihi. Upaya untuk mengokohkan sunnah pada diri orang itu sendiri. Kalau tadi wasiat umum untuk berpegang teguh dengan sunnah. Nah, kalau sekarang upaya masing-masing pribadi untuk serius, sungguh-sungguh, sabar di dalam berpegang teguh dengan sunnah atau atharus salaf. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i salah satu a'immah di masa tabi'ut tabi'in, semasa dengan Al-Imam Malik dari tabaqah yang ketujuh. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i Asy-Syami dari negeri Syam. Rahimahullahu ta'ala, qala naduru ma'as sunnati haythu darat. Kita ini berputar, berotasi, berjalan bersama sunnah kemana saja sunnah itu berjalan, kemana saja sunnah itu berputar dan beredar. Kita mengikuti. Dalam urusan rumah tangga, ada sunnah-sunnah Rasul, diikutinya, diamalkannya. Dalam urusan bertetangga, ada sunnah-sunnah Rasul, dia ikuti, dia amalkan. Dalam urusan bermuamalah, berjual beli dan yang lainnya, ada bimbingan sunnah, dia ikuti. Kemana sunnah itu berjalan dan kemana dia beredar. Dalam urusan dakwah juga demikian. Di mana ada sunnah, dia ikut ke sana. Di situ ada sunnah, dia berjalan ke sana. Ini makna qaul al-imam al-auza'i rahimahullah. Naduru ma'as sunnati haythu darat. Maksudnya jangan sampai kita berjalan terlepas dari bimbingan sunnah. Dan bersungguh-sungguhlah di dalam beramal dengan sunnah. Upaya yang serius. Kemudian juga dari beliau, dari Imam Al-Auza'i rahimahullah, dalam kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri. Karya Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala yang berjudul Asy-Syari'ah. Qala 'alaika bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan asar, metode, bimbingan, manhaj as-salaf, walaupun manusia secara menyeluruh menolak Anda, tidak mau menerima Anda, mengucilkan Anda, menganggap Anda ini orang yang sesat dan yang lainnya, ditolak Anda, diasingkan, dikucilkan. Maka Imam Al-Auza'i menyatakan alaika bi athari man salaf walau rafadaka wa in rafadaka an-nas. Di sini menunjukkan bahwa berpegang dengan asar salaf ini memang membutuhkan kesungguhan. Nah, sebagian ulama mengatakan at-tamassuk bis-salafiyyah thaqilah. Berpegang teguh dengan salafiyah ini berat. Naam, berat. Membutuhkan ketangguhan iman, ketangguhan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Kesabaran yang tinggi. Nah, sehingga jangan sampai kita merasa sedih, kemudian goyah ketika kita mendapatkan kesulitan dalam menerapkan azharus salaf. Jangan kemudian kita menjadi bimbang, ragu dan kecil hati ketika umat secara umum sulit menerima manhajus salaf. La. Tetap kokoh. Tentunya bukan makna nasihat ini adalah menafikan kepedulian kita untuk menerapkan dan beramal dengan al-akhlaqul karimah. Akhlak-akhlak yang terpuji ketika kita bermuamalah dengan kaum muslimin. Bukan. Menafikan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang mulia ketika kita bermuamalah dengan kedua orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Kemudian kita mengatakan, tidak peduli. Apa mau mereka? Saya begini. Bukan. Maksudnya, kokohlah Anda di dalam berpegang pada prinsip salaf. Dalam akidah Anda, dalam ibadah Anda, dalam dakwah Anda. Walaupun manusia menolak Anda. Setelah Anda berupaya mengamalkannya dengan ilmu. Dengan akhlak yang mulia. Dengan adab-adab yang baik. Mengetahui hak-hak saudara kita, tetangga kita, orang tua kita. Bermuamalah dengan kaum muslimin dengan muamalah yang baik. Sesuai dengan bimbingan syariat. Lah, bukan kemudian merekomendasi kita untuk tidak peduli dengan hukum-hukum syariat yang lainnya. Maksud beliau, bersabarlah. Dan ada isyarat bahwa Anda akan mengalami kesulitan. Nah, mengalami tantangan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa iyyaka wa ara'ar rijal. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Waspada kalian dari logika-logika, dari ra'yu-ra'yu ar-rijal, para-para tokoh atau para tokoh umat ini. Waspada kalian dari logika mereka dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, dalam urusan manhaj, dalam urusan dakwah. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka menghiasi ra'yu-ra'yu mereka dengan kata-kata yang indah, slogan-slogan yang menarik. Waspada, hati-hati. Sekarang ini banyak slogan-slogan seperti itu. Slogan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengemasi sebagai cover terhadap kegiatan barakallahu fikum al-khawarij. Nah, barakallahu fikum. Nah. Nah. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Waspada kalian dari itu semua. Berbagai ara, berbagai logika-logika manusia yang dihiasi dengan kata-kata dan slogan yang indah. Kita berkawan, berta'awun dalam urusan yang kita sepakat tentangnya. Dan kita saling mentolerir, memberi uzur dalam berbagai perkara yang kita berbeda pandang di sana. Slogan yang indah menghiasi sebuah bid'ah. Menghiasi sebuah metode yang menyimpang. Untuk lengkapnya, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah kajian ini seusai salat zuhur biiznillah taala. Dari waktu yang ada ini dimanfaatkan untuk persiapan salat zuhur. Kemudian masing-masing memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang untuk amal saleh, baik itu dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an atau mengevaluasi apa yang sudah didengarnya. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.